Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang lalu dalam pembahasan kitab Fadlul Islam, tepatnya pada bab mengenai ghurbatul Islam, keterasingan Islam, kita sudah membahas suatu hadis dengan berbagai riwayatnya yang menunjukkan bahwasanya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing lagi pada akhir zaman. Kemudian beliau memuji orang-orang yang terasing, orang-orang yang berpegang dengan Islam. Beliau mengatakan tuba lil ghuraba, yang dimana arti dari tuba sendiri, ya, sebagaimana yang sudah kita lewati dari syarah Syekh Shalal Fauzan, bisa jadi yang dimaknakan adalah, dimaksudkan adalah pohon yang ada di dalam surga, atau dalam pendapat yang lain tuba adalah surga itu sendiri, atau dalam pendapat yang lainnya tuba adalah suatu kalimat yang baik, yaitu sebagai pujian bagi orang-orang yang dikategorikan sebagai ghuraba, orang-orang yang asing. Dan kemudian pada riwayat-riwayat yang lainnya juga disebutkan mengenai sifat daripada al-ghuraba tersebut, ya. Namun kemudian yang sahih daripada sifat tersebut yaitu riwayat alladzina yasluhuna idza fasada an-nas, yang mereka dalam keadaan yang soleh, dalam keadaan baik ketika manusia-manusia telah rusak. Ya, termasuk orang-orang yang tetap berada dalam atau di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan manusia sudah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap berada di atas ketaatan kepada Allah dalam keadaan manusia sudah terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan bahwasanya orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan tuba. Ya, keberuntungan berupa al-jannah atau pohon di al-jannah sesuai dengan perbedaan penafsiran dari kalimat tuba tersebut. Kemudian kita lanjutkan kepada pembahasan hadis yang setelahnya. Kita baca hadis yang disebutkan oleh al-mu'alif rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa an Abi Umayyah qala, dan dari Abu Umayyah dia berkata, salah seorang tabi'in, qala sa'altu Aba Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah? Apa yang kau katakan mengenai ayat ini? Apa penafsiranmu terhadap ayat ini? Kemudian dibacakan ayatnya surat Al-Maidah ayat yang ke-105 Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian sendiri. Tidak akan bermadarat bagi kalian orang yang sesat, orang yang menyimpang dari agama, apabila kalian dalam keadaan menempuh hidayah, menempuh petunjuk, tidak sesat bersama mereka. Maka dijawab oleh Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, qala ama wallahi laqad sa'alta 'anha khabiran. Maka demi Allah, sungguh engkau telah menanyakan ayat ini kepada seorang yang mengetahuinya, yaitu aku mengetahui, memiliki ilmu tentang ayat ini. Betul atau telah tepat ketika engkau bertanya kepadaku. Qala sa'altu 'anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Aku telah bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda. Ternyata pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Abu Umayyah kepada Abu Sa'labah Al-Khushani sudah ditanyakan oleh Abu Sa'labah Al-Khushani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu makna dari ayat yang disebutkan surat Al-Maidah ayat yang ke-105. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar. Bahkan kalian tetap memerintahkan atau saling memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf dan saling melarang dari perkara yang mungkar. Artinya kalimat 'alaikum anfusakum, ya, hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian sendiri, bukan berarti meniadakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam syarah Syekh Shalal Fauzan apa yang dimaksud dengan firman Allah 'alaikum anfusakum, hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian sendiri. Qala hatta idza ra'aita syuhhan muta'an, sampai apabila kalian melihat kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang dituruti, wa dunya mu'saratan, dan perkara duniawi yang dikedepankan, diutamakan, wa ijaba kulli dhi ra'in bi ra'yih, dan rasa takjub dari seorang yang memiliki suatu pemikiran kepada pemikirannya sendiri, ya, yaitu ketika sudah tersebar berbagai macam kejelekan, fa'alaika bi nafsik, maka hendaknya engkau menjaga diri kalian sendiri, wa da'angkal awam, dan tinggalkan orang-orang awam, fa'inna min waraikum ayyaman, karena sesungguhnya di belakang kalian, yaitu nanti akan datang hari-hari, as-sabru fihinna mislul qabdi 'alal jamr. Kesabaran pada hari-hari tersebut seperti menggenggam bara api. Lil 'amili fihinna mislu ajri 50 rajulan ya'maluna misla 'amalikum. Bagi seorang yang beramal pada hari-hari kesabaran tersebut, dia akan mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalannya kalian. Ya, seperti amalannya para sahabat. Nah, maka para ditanyakan setelahnya, ya, karena para sahabat yang mendengarkan melihat bahwasanya ini adalah suatu pahala yang demikian besar. Seorang yang beramal pada hari-hari yang penuh dengan kesabaran tersebut, hari-hari yang penuh dengan ujian tadi, akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat ketika beramal, ya. Dengan yang semisal dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat, maka dipastikan oleh para sahabat, qila minna aw minhum, maka ditanyakan dari kami atau dari mereka wahai Rasulullah, yaitu 50 orang dari kami, dari para sahabat, atau dari mereka. Ya, kalau dari mereka pantas 50 orang, dari mereka ya tidak setara pahalanya dengan 50 orang dari kalangan sahabat. Kalau 50 orang dari kalangan sahabat, begitu besar pahala yang didapatkan oleh orang tersebut, orang yang beramal pada hari-hari yang penuh dengan kesabaran tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan setelahnya, qala bal minkum. Ya. Beliau bersabda, bahkan dari kalian, yaitu 50 orang yang beramal dari kalian, ya, ketika dia beramal, yaitu orang yang pada akhir zaman tadi, pada hari-hari yang penuh dengan kesabaran tadi mau beramal, maka dia mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan sahabat yang beramal dengan amalan yang sama. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Hadis ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mendhaifkannya. Namun Syaikh Al-Albani sendiri mengatakan bahwasanya pada beberapa kalimat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada syahidnya, ada pendukungnya, ya. Jadi tidak semuanya dikatakan dhaif, namun kemudian ada kalimat-kalimat yang diperkuat dengan hadis yang lainnya atau riwayat yang lainnya, sehingga beberapa kalimat yang ada pada hadis ini menjadi sahih. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membaca syarah dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, hadza haditsun adzim. Ini adalah hadis yang agung. Yufassiru qawlahu taala. Hadis ini mentafsirkan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian sendiri. Tidak akan bermadarat bagi kalian orang-orang yang sesat apabila kalian dalam keadaan menempuh petunjuk, menempuh hidayah. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-105. Qala li'annahu qad yufhamu minha ba'dun nas, atau qad yufhamu minha ba'dun nas, au kathirun minan nas, annaka idza kunta salihan fi nafsika fala ta'mur bil ma'ruf wala tanha 'anil munkar. Nah, bisa jadi sebagian manusia atau banyak dari kalangan manusia memahami ya dari ayat ini, yaitu apabila engkau dalam keadaan soleh, taat kepada Allah, istiqamah di atas agama, fala ta'mur bil ma'ruf wala tanha 'anil munkar, maka tidak perlu engkau beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak perlu memerintahkan perkara yang ma'ruf, tidak perlu melarang dari kemungkaran. Alaikum anfusakum, hendaklah kalian menjaga diri-diri kalian sendiri, ya. Tidak bermadarat kesesatan orang lain bagi diri kalian, ya. Ini pemahaman yang salah dari ayat ini, maka diluruskan dengan hadis yang disebutkan. Qala fayafhamu min hadhil ayati anna ma'naha, maka dia memahami dari ayat ini bahwasanya maknanya tarkul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa anta'tani bi nafsika faqat, dan engkau memperhatikan dirimu sendiri. Wa hadha khata', dan ini adalah pemahaman yang salah. Laisa hadha huwa tafsirul ayati, bukan seperti ini tafsir dari ayat tersebut. Wa innama tafsirul ayati huwa annahu idza fasada an-nasu fala tafsud anta. Akan tetapi yang dimaksud dari ayat yaitu apabila manusia telah rusak, kamu jangan ikut rusak, ya. Ini yang dipahami dari ayat, bukan kemudian meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Alaikum anfusakum, jaga diri-diri kalian sendiri. Manusia sudah rusak, kalian jangan ikut rusak. Ya. Ketika kalian dalam keadaan soleh, la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, tidak akan bermadarat bagi kalian orang-orang yang sesat apabila engkau menempuh jalan petunjuk, jalan hidayah. Ini tafsir yang benar, tidak menafikan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, namun lebih kepada petunjuk atau perintah untuk menjaga diri kita sendiri ketika manusia sudah berada dalam keadaan meninggalkan banyak dari perkara-perkara syariat, mengerjakan keharaman atau meninggalkan kewajiban. Ya, hendaknya kita tetap berada dalam keadaan mengikuti syariat dan menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak melanggar ketetapan-ketetapan syariat. Itu makna daripada ayat. Nah, tidak menyangkut perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, tidak menggugurkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Qala hadha huwa al-maqsud min al-ayah. Ini yang dimaksud dari ayat tersebut. Wala tuqallidin nas, dan jangan kau bertaklid kepada manusia. Wa ammal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar fa huwa baqin la yasqut. Adapun amalan memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar, maka amalan tersebut tetap ada, tidak gugur. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Barang siapa dari kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya, maka apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya, maka apabila dia tidak mampu, yaitu dengan tangan dan lisan, maka hendaknya dia mengubahnya dengan hatinya, yaitu mengingkarinya dengan hatinya. Mengingkari dengan hatinya ketika dia tidak mampu, mengingkari dengan tangan, ya dia tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki wewenang untuk mengubah kemungkaran tersebut, tidak pula ucapannya adalah ucapan yang didengar oleh manusia, maka paling tidak dia mengingkarinya dengan hatinya. Qala fala budda min inkaril munkar fi kulli zamanin ila an taqumas sa'ah. Maka haruslah ada ingkaril munkar di setiap zaman sampai terjadinya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat, yaitu bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi ila akhirih, ini tetap berlaku, ya. Tidak ada yang menghapuskannya, tidak ada yang memansuhkannya, dan tetap diterapkan syariat al-amru bil ma'ruf atau ingkarul mungkar, ya, sampai hari kiamat tanpa pengecualian. Qala falaisa ma'nal ayati tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka makna ayat bukanlah yaitu meninggalkan perkara amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, lakin ma'naha, akan tetapi maknanya, annaka tasluhu anta wa la tanzur ila fasadin nas. Bahwasanya hendaknya engkau menjadi orang yang soleh, dan janganlah engkau melihat kepada rusaknya manusia, jangan mengikuti mereka. Qala wa ma'a salahika ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dan bersama dengan kesolehan yang ada pada dirimu, tetap engkau memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar. Qala wa li hadza yaqulu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, innakum taqra'una hadhihi al-ayati atau taqra'una hadhihi al-ayata wa tad'unaha 'ala ghairi mawadhi'iha. Sesungguhnya kalian itu membaca ayat ini, tapi kalian meletakkannya bukan pada tempatnya, memahaminya tidak sebagaimana mestinya, ya. Itu ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum, ya. Hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian sendiri, tidak bermadharat orang yang sesat apabila kalian berada di atas jalan hidayah, ya. Kalian memahami dengan cara yang salah, bukan seperti itu pemahamannya. Bukan kemudian meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Qala wa inna sami'na an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sungguh kami telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innan nasa idza ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabin. Sesungguhnya apabila manusia melihat seorang yang zalim, kalau saja dia atau kalau saja mereka tidak mengambil kedua tangannya, yaitu melarangnya dari kezaliman, hampir-hampir Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan hukuman yang mencakup mereka semuanya, menimpa mereka secara keseluruhan, ya. Ketika ada seorang yang zalim dilihat oleh manusia, tidak ada yang mengingkari, ya, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala timpakan azab yang menimpa seluruh dari mereka, padahal yang zalim cuma satu, ya, cuma segelintir orang saja. Ya, namun kalau dibiarkan, maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab yang umum, mencakup seluruh manusia yang ada di sana, baik yang zalim ataupun yang tidak zalim, baik yang fajir ataupun yang soleh. Ini makna daripada ayat yang benar, yaitu tetap menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwasanya pemahaman dari ayat ini bahwasanya boleh meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar selama seseorang dalam keadaan soleh, itu adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Bahkan seharusnya kesolehan yang dimiliki oleh seseorang ketika dia memang betul-betul orang yang soleh melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Di antaranya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan atas manusia, yang karakteristik kalian yaitu atau memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Ini karakteristik umat Islam, ya. Menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Maka syiar ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, walaupun telah terkikis sedikit demi sedikit, ya, karena rasa tidak enak misalnya, tidak ingin menyinggung orang lain, tidak ingin hubungan dengan orang lain terganggu, ya, maka yang seperti ini seharusnya kita hilangkan dan tetap kita kedepankan syiar Islam yang besar ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai karakteristik umat Islam. Maka ikhwan fill din rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita juga menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya. Apabila kalian melihat atau salah seorang dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Rubah apabila memang anak kita misalnya melakukan kemungkaran, istri kita melakukan kemungkaran, atau orang-orang yang memang di bawah wewenang kita melakukan kemungkaran, ya kita bisa merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan tangan. Apabila tidak mampu, maka dengan lisan, dinasehati, ya. Kepada seorang teman misalnya, bukan seorang yang berada di bawah tanggung jawab kita, ya tidak bisa kemudian kita langsung mencegahnya begitu saja, ya maka hendaknya kita paling tidak memberikan nasihat, ya, kepada dirinya untuk menahan dari kemungkaran tersebut atau bertobat dari kemungkaran tadi, ya, supaya ketika nanti dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sudah bertobat dari dosanya dan kemungkarannya, ya. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, harus tetap ditegakkan di tengah-tengah umat Islam. Kalau tidak, maka sungguh umat Islam sudah menyerupai kaum-kaum yang sebelum kita, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dahulu mereka tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan, ya, tersebar kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka melihatnya, mereka mendengarnya, mereka mengetahuinya, diam, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut mereka untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, ini kebiasaan orang-orang yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu dari kalangan Bani Israel. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala falaysa ma'naha isqatul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Maka bukanlah makna ayat menggugurkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar idza kasura syar, apabila kejelekan sudah menyebar. Wa innama ma'naha, akan tetapi maknanya, anna 'alal insani an la yanjarifa ma'an nas. Akan tetapi maknanya bahwasanya seorang manusia itu hendaknya tidak ikut terseret bersama manusia. Ketika manusia sudah terjatuh kepada perkara-perkara kebatilan, kemaksiatan, kebidahan, kesyirikan, dan segala macam bentuk kejelekan, jangan ikut-ikutan mereka, walaupun jumlah mereka banyak. Ini yang dimaksud. Kemudian kita lanjutkan qala wa qawluhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna min waraikum ayyaman, karena sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari. As-sabru fihinna mithlul qabdi 'alal jamri, kesabaran pada hari-hari tersebut semisal dengan menggenggam bara api. Qala Syekh Shalal Fauzan hadza fi akhir zaman, ini terjadi pada akhir zaman. Inda ghurbatil Islam, ketika kembalinya keterasingan Islam tersebut. Yahtajul muslimu ila sabri, maka muslim atau seorang muslim itu membutuhkan kesabaran, ya. Jadi ketika seorang itu bersabar di atas agamanya, diumpamakan seperti seorang yang sedang berpegang dengan suatu bara api yang tentu saja sangat panas, ya. Namun harus dia pegang, ya. Tetap dia harus bersabar untuk memegangnya, karena itulah jalan keselamatannya. Ini perumpamaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kesabaran yang harus ditempuh oleh seorang yang ingin istiqamah pada akhir zaman, ya. Seperti seorang yang berpegang dengan bara api. Ya. Tentu saja banyak dari kalangan manusia yang tidak mampu bersabar, ya, untuk istiqamah di atas agamanya pada akhir zaman, ya, persis sebagaimana apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesabaran pada akhir zaman ketika Islam telah terasing adalah suatu yang sangat besar dan sangat sulit, seperti memegang bara api. Qala wa illa fa innahu sayalqa minan nasi at-ta'ba wal masyaqqah. Ya. Kalau saja dia tidak memiliki kesabaran, sungguh dia akan mendapati dari manusia, ya, perkara yang melelahkan dan memberatkan. Li'annahu ya'ishu baina unasin yukhalifunahu fi kulli syai'. Karena dia akan tinggal di tengah-tengah manusia yang menyelisihi dirinya dalam setiap perkara. Ya, dalam pakaiannya, ya, dalam penampilannya, ya, dia berjenggot, yang lain tidak ada yang berjenggot, ya, dia meninggikan celananya, tidak ada yang meninggikan celananya, dia berpakaian dengan pakaian yang Islami, yang lainnya lebih memilih untuk berpakaian dengan pakaian yang modis, walaupun dengan kaos yang bergambar makhluk hidup, ataupun dengan aksesoris-aksesoris yang sebetulnya tidak boleh dipakai oleh laki-laki, semisal gelang dan yang lain sebagainya. Jadi dia tinggal di tengah-tengah manusia seperti itu keadaannya, ya, menyelisihi dirinya. Demikian pula dalam perkara ibadah, ya. Maka manusia menyelisihi dirinya, ya. Manusia banyak terjatuh dalam ibadah-ibadah yang bid'ah dalam keadaan dia berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang bid'ah tersebut. Maka dia menjadi orang yang asing dan manusia akan menganggapnya sebagai seorang yang nyeleneh, aneh, ya, terlalu ekstrim dan yang lain sebagainya dari cap-cap yang akan disematkan pada dirinya ketika dirinya tidak sama dengan keadaan manusia pada keumumannya. Qala fa alaihi bisabri wa an la yazhadu bil haqq, maka hendaknya dia tetap bersabar. Dan jangan sampai dia merasa tidak butuh kepada al-haq. Ya, ketika dia merasakan beratnya memegang al-haq, beratnya untuk tetap berada di atas jalan istiqamah di tengah-tengah manusia yang seperti itu keadaannya, bisa jadi dia akan merasa, ya, ngapain berpegang dengan al-haq? Untuk apa menempuh jalan istiqamah yang seperti ini beratnya? Saya tidak mampu. Akhirnya dia melepas, yaitu istiqomahnya, ya, karena merasa berat, merasa tidak butuh kepada al-haq tersebut dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya itulah yang benar, ya, jalan tersebutlah yang selesai ditempuh, namun karena saking beratnya dia merasa tidak mampu untuk menjalaninya. Qala wala yanjarifu ma'an nas, dan jangan sampai dia terseret bersama manusia, ya, terikut arus bersama manusia. Qala wa hadza yahtaju ila sabrin, maka yang seperti ini butuh kesabaran. li'annahum sayadhummunahu wa yu'ayyirunahu, karena mereka akan menjelek-jelekannya, ya, akan mencelanya. Nah, ini yang akan terjadi, ya, kepada orang yang berbeda dari keumuman manusia. Manusia akan mengatakan, untuk kenapa sih orang itu kayak gitu, ya, kenapa sih dia berubah, ya, ngajinya di mana sih, ya, dan banyak celaan-celaan yang lainnya, ya. Kalau celaan-celaan ini lebih mending daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan setelahnya. Qala aw rubbama yu'dhunahu wa yadhribunahu aw yuhaddidunahu, atau bahkan bisa jadi manusia akan mengganggunya, akan memukulnya atau mengancamnya. Yang ini walhamdulillah mungkin kebanyakan dari kita belum pernah mengalaminya, ya. Adapun mungkin ada yang pernah mengalaminya, satu atau dua orang mungkin pernah dipukul atau diganggu. Nah, dan mungkin bisa jadi kalau kita mau introspeksi mungkin ada unsur kesalahan dari kita sendiri, ya, tidak hikmah dalam menyampaikan suatu perkara syariat kepada mereka, tidak hikmah dalam mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, mungkin kembalinya kepada kesalahan kita sendiri, ya. Namun walhamdulillah sebagian besar dari kita belum pernah mendapati yang seperti ini, gangguan berupa pukulan atau ancaman dan yang lain sebagainya. Nah, qala walakin alaihi an yasbir, akan tetapi hendaknya dia bersabar. Li'annahu 'alal haqqi hatta law qataluhu, karena sungguhnya dia di atas kebenaran. Bahkan seandainya mereka membunuhnya, tetap hendaknya dia bersabar. Li'annahu 'ala haqqin, karena sungguhnya dia di atas kebenaran. Fal Imam Ahmad rahimahullah suhiba fil aswaqi wa durib. Maka Imam Ahmad rahimahullahu taala sebagai contoh, ya, diseret di tengah-tengah pasar dan dipukul, ya. Ini kejadian yang terjadi pada Al-Imam Ahmad, ya, diseret dan dipukul di tengah-tengah pasar. Hatta ughmiya alaihi, sampai Al-Imam Ahmad pingsan. Coba siapa dari kita yang pernah mendapatkan cobaan yang seperti ini? Mungkin tidak ada satupun dari kita yang pernah mengalami yang seperti ini, ya. Kalau ada yang mengalami seperti ini, maka sungguh dia telah mendapatkan cobaan yang sungguh sangat berat, yang sangat jarang sebetulnya didapati, ya, oleh salafiyin pada zaman sekarang ini. Qala wasujina rahimahullah walam ya'bahu bihadhil umur, dan demikian pula beliau rahimahullah di penjara, akan tetapi beliau tidak peduli terhadap perkara-perkara ini. Segala gangguan yang beliau hadapi untuk membela al-haq, ya, membela as-sunnah, maka beliau menghadapinya dengan sabar. Tidak kemudian terikut arus atau kemudian melepaskan al-haq hanya demi mendapatkan kebebasan atau hanya demi tidak dipukul oleh penguasa. Tetap beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran bukan makhluk. Walaupun dipaksa berkali-kali untuk mengatakan Al-Quran makhluk dengan berbagai macam cara dan dengan berbagai macam ujian dan cobaan, demikian pula siksaan yang beliau dapatkan, ya, maka beliau tetap bersabar dalam membela sunnah Rasulullah SAW, membela akidah as-salafus soleh. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan yang akan datang akan kita bahas bagian terakhir dari hadis ini dengan membacakan syarah dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala biiznillah taala. Wallahu alam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.